وَتُلِ الْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانًا لِيَوْمِ الدِّينِ طيب كده memasuki contoh yang ke-12. Qala al-misalu as-sani asyar qawluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi annillahi ta'ala anahu qal man taqarraba minni shibaran taqarrabtu minhu dira'an وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Contoh yang ke-12 dari nusus dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif atau melakukan at-ta'wil. Sebelumnya kita perlu mengetahui tentang ma'ani ta'wil, makna at-ta'wil. Disebutkan oleh mereka para ulama, at-ta'wil memiliki atau ada 3 makna. Makna yang pertama, di mana alladhi ya'ulu ilaihi al-kalam, atau istilah yang lain maknanya adalah hakikatu syai', hakikat sesuatu. Yang mana ini ada 2 jenis. Alladhi ya'ulu ilaihil kalam, imma dia al-khabar wa imma dia at-talab. Kalau dia berupa khobar, maka ta'wil atau hakikat al-khobar adalah apa? Kejadian dari apa yang dikhobarkan. Contohnya pada firman Allah SWT tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang menjelaskan tentang mimpi beliau. Maka beliau mengatakan hadza ta'wilu ru'ya qad ja'alahu rabbi haqqan. Ini hakikat mimpiku. Allah SWT telah menjadikan suatu yang nyata. Yang tadinya Nabi Yusuf alaihissalam mimpi apa? Melihat rembulan dan matahari apa? Sujud kepadanya. Maka hakikatnya adalah apa? Sujud ke orang tuanya dan saudara-saudaranya apa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini hakikat al-khabar. Adapun kalau hakikat sesuatu dari at-talab adalah melaksanakan talab tadi, melaksanakan perintah tadi. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha tatkala didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya sering membaca bacaan dalam sujud berupa adanya tasbih, tahmid yang kemudian dikatakan ya ta'awwalal Quran, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ini hakikat alladhi ya'ulu ilahil al-kalam, ima al-khabar, maka terjadinya apa yang dikhabarkan atau perintah, berarti apa? Tatkala melaksanakan perintah tadi. Dan makna yang kedua dari makna takwil adalah di mana tafsir. Di mana tafsiran, penjelasan. Kedua makna ini ada pada firman Allah SWT. Huwa alladhi anzala 'alaihil kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Di sana ada bentuk bacaan yang dia waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di sini. Maka ta'wil di sini maknanya adalah makna yang pertama kita sebutkan tadi. Tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu kecuali Allah SWT. Nah, tapi apabila dibaca dengan wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihun. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Maka ta'wil di sini bimana apa? Tafsir. Tentang diketahui tentang maknanya, yang mengetahui Allah dan mereka para orang-orang yang rasih dalam ilmunya, mengetahui tentang tafsirannya. Mengetahui tentang maknanya. Dan makna yang ketiga dari at-ta'wil, di mana at-tahrif. Memalingkan suatu kata, suatu kalam, keluar dari makna zahirnya tanpa didukung dengan dalil. Ini tahrif, menyelewengkan suatu kalam dari makna zahirnya tanpa didasari adanya dalil. Sehingga manakala di sana menyelewengkan, memaknakan suatu kalam kepada makna yang lainnya didasari dengan dalil. Maka ini maksudnya tafsir. Bukan maknanya tahrif. Insyaallah bisa dipaham ya. Baik. Jadi tadi khulasannya takwil memiliki tiga makna. Makna yang pertama bimana hakikatu syai atau alladhi ya'ulu ilahil al-kalam. Ini terbagi menjadi dua. Ima al-khobar wa ima at-talab. Hakikat al-khobar terjadinya wa al-muhbar bih. At-talab adalah tatkala wa dilaksanakannya talab tadi. Itu hakikat sesuatu. Kemudian takwil yang kedua yang bimana at-tafsir. Takwil yang kedua bimana at-tahrif. Dan ini yang tercela. Memalingkan suatu kalam dari makna zahirnya tanpa didukung dengan dalil-dalil yang lain. Baik, setelah kita memahami makna at-takwil, kita masuki kepada contoh yang ke-12 yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya ahlu sunnah wal jamaah melakukan at-tahrif atau melakukan takwil bimana at-tahrif. Yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima yarwihi anillahi ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, imananya hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, anahu qal man taqarraba minni shibran, siapa saja yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu minhu zira'an, aku akan mendekat kepada hamba tersebut satu hasta. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an, Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka akan mendekat kepadanya satu depah. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Sehingga dalam hadis ini menetapkan sifat al-harwalah bagi Allah SWT. Sifat berlari. Jangan dibayangkan berlari sebagaimana larinya kita. Sebagaimana kaidah-kaidah yang telah kita lewati, sifat Allah SWT ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibar. Dari sisi maknanya kita mengetahui lari-lari. Nah, tapi bagaimananya kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Qala wa hadzal haditsu sahihun rawahu Muslim fi kitab dzikri wa du'a min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu wa rawa nahwahu min hadis Abi Hurairah aidan wa kadzalika rawa al-Bukhari nahwahu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kitab at-tauhid al-babul khamis asyar. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Az-Zikr dan Ad-Du'a. Dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan yang semisal dengan hadis ini dari hadisnya Abu Hurairah. Wa kadzalika rawal Bukhari nahwah. Dan demikian mula Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang semisal dengan hadis ini dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tauhid pada bab yang ke-15. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Qala wa hadzal haditsu ka ghairihi minan nusus adalati ala qiyami al-af'al al-ihtiyariyah billahi ta'ala wa anahu subhanahu fa'alu liman yurid. Dan hadis ini sebagaimana hadis yang lainnya, termasuk dari nas-nas yang menunjukkan tentang bahasanya Allah SWT melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan bahasanya Allah SWT fa'alu liman yurid. Allah SWT akan melakukan apa saja yang Allah SWT kehendaki. Sehingga hadis ini sebagaimana kita sebutkan tadi menetapkan sifat harwalah bagi Allah SWT. Yang ini adalah merupakan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Qala kama sabata dzalika fi kitabi wa sunnah. Sebagaimana telah tetap ayat tentang af'al al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Mithlu qawlihi ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qawlihi وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَقَوْلِهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْدُ آيَةِ رَبِّكَ وَقَوْلِهِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ wa qali sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wala yaqbulullahu illa tayyib illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi ila ghairi dhalika min al-ayat wal ahadith ad-dalati ala qiyami al-af'al al-ikhtiyariyah bihi ta'ala. Kemudian beliau rahmatullah membawakan dalil-dalil, demikian pula contoh-contoh dari nusus yang menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Di antaranya apa yang Allah SWT sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu, ini kepada Nabi Muhammad SAW, ibadi hamba-hambaku, anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa dari seorang yang berdoa. Sini ada sifat al-ijabah bagi Allah SWT. Allah SWT mengabulkan doa. Sehingga pengabulan doa ini adalah merupakan sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Dan demikian pula firman Allah SWT, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Rabbmu dalam kondisi mereka para malaikat soffan soffa, bersaf-saf. Isbat sifat al-maji. Isbat penetapan sifat kedatangan bagi Allah SWT. Yang mana datang al-maji adalah merupakan sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Wa qali, dan demikian pula firman Allah SWT, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal yang duruna illa, tidaklah mereka menunggu kecuali akan datang kepada mereka malaikat atau akan datang Rabbmu. Ini syahidnya sifat al-ityan bagi Allah SWT. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau akan datang sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Syahidnya sini adalah isbat sifat al-ityan bagi Allah SWT, yang mana ini adalah merupakan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Wa qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman ini Allah SWT beristiwa di atas arsy. Sifat al-istiwa merupakan sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kami ini Allah SWT turun ke langit dunia. Penetapan sifat an-nuzul bagi Allah SWT. Hina yabqa thulutsul lail al-akhir. Tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Ini sifat an-nuzul bagi Allah SWT. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbulu Allah illa tayyib ila akhadaha ar-Rahman bi yaminih. Tidaklah seorang bersedekah dengan sedekah yang baik dari sesuatu yang tayyib. Wa la yaqbulu Allah illa tayyib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Illa akhadaha ar-Rahmanu bi yaminih, kecuali Allah SWT akan mengambilnya dengan tangan kanan. Sifat al-akhd, Allah SWT mengambil. Ini semua adalah sifat-sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Oleh dari itu beliau katakan, ila ghairi dhalika minal ayat wal ahadith, dan yang lainnya dari ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan ala qiyami al-af'al al-ikhtiyariyah bihi ta'ala. Bahasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sehingga hadis di atas, hadis qudsi, ataitu harwalatan, ini termasuk dari sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Kemudian beliau katakan, wa qawluhu fi hadal hadis, Maka ucapan Allah SWT dalam hadis ini, taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalatan. Aku mendekat kepada seorang hamba dan aku mendatanginya dengan berlari. Min hadal bab. Maka ini masuk dalam apa? Bab ini. Sifat fi'liyah al-ihtiyariyah bagi Allah SWT. Qala wassalafu ahlu sunnati wal jama'ah yujruna hadhihi an-nususa ala zahiriha wa haqiqati ma'naha alla'iqah billahi alla'iq billahi azza wa jal min ghairi taqyifin wala tamthil. Dan mereka para salaf ahlu sunnati wal jama'ah yujruna hadhihi an-nusus, memahami hadis nas-nas ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana kaidah yang telah kita lewati, ijra'un nusus ala zahiriha, memahami nas-nas sebagaimana zahirnya, wa haqiqati ma'naha, dan hakikat maknanya yang sesuai dengan keagungan Allah SWT, min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa harus membagaimanakan dan tanpa harus diserumahkan dengan sifat yang ada pada makhluk. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi syarhi al-hadits nuzul min majmu'il fatawa wa amma dunuwihi wa amma dunuwuhu نفسه وتقربه من بعد عباده فهذا يثبته من يثبت القيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه على عرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث wa naqlu anhum bidzalika mutawatir. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam syarah hadis nuzul, beliau memiliki sebuah risalah yang panjang lebar menjelaskan tentang hadis nuzul janjilu rabbuna ila sama'id dunya, pembahasan yang panjang dibuat sebuah risalah oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala membahas tentang hadis ini, sehingga beliau menyebutkan di dalam syarah hadis nuzul yang mana juga tercakup di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan wa amma dunu nafsuhu wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi, adapun kedekatan Allah SWT terhadap sebagian hamba-hambanya, fa hada yusbituhu may yusbitu qiyama al-ahfal al-ikhtiyariyah bi nafsihi, maka ini ditetapkan bagi mereka-mereka, bagi orang-orang yang menetapkan sifat fi'liyah al-ihtiyariyah bagi Allah SWT. Demikian pula sifat kedatangan Allah SWT di hari kiamat, sifat turunnya Allah SWT ke langit dunia, sifat istiwanya Allah SWT di atas arsy. Wahada madhabu a'imatis salaf. Maka ini adalah madhabnya mereka para a'imatus salaf. Dan demikian pula a'imatul islam, para imam-imam dari kaum muslimin, al-masyurin yang masyur. Dan demikian pula madhabnya ahlul hadis. Wa naqlu anhum bidzalika mutawatir. Dan penukilan dari mereka para a'immah, para salaf, para a'immatul islam al-masyurin dan demikian pula ahlul hadis tentang hal ini adalah mutawatir. Bahasnya mereka menetapkan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Qala fa ayyu mani'in yamna'u min al-qawl bi annahu yaqrubu min 'abdihi kayfa yashama uluwih wa ayyu mani'in yamna'u min ityanihi kayfa yasha biduni takyifin wala tamtsil. Fa ayyu mani', apa yang menghalangi untuk kita berpendapat bahasanya Allah SWT mendekat kepada hambanya sebagaimana yang Allah SWT kehendaki. Bersamaan Allah SWT apa? Di atas ketinggian. Wa ayyumani, dan apa yang menghalangi? Yamna min itiyanihi kaifa yasha, menghalangi Allah SWT untuk mendatangi hambanya sebagaimana yang Allah SWT kehendaki, tanpa mentakyif serta tanpa mentamtsil. Wa hal hadza illa min kamalihi ay yakuna fa'alan lima yurid ala wajhil ladzi bihi yalik. Wahal hada, bukankah ini adalah merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah madhabnya mereka para salaf. Wa dhahaba ba'dun nas ila anna qaulahu ta'ala fi hadzal haditsi qudsi ataituhu harwalatan yuradu bihi suratul qabul. Suratul qabulillahi ta'ala wa iqbaluhu ala abdihi al-mutaqarrib ilaih al-mutawajjih biqalbihi wa jawarihi wa anna mujazatallahi lil'amilahu akmal min amalil amil. Beliau katakan wa dhahaba ba'dun nas, sebagian manusia berpendapat tentang apa hadis qudsi di atas, yaitu pada ucapan Allah Subhanahu wa taala ataituhu harwalatan, aku mendatanginya dengan berlari. Yuradu bihi, yang dimaukan di sini adalah suratul qabulillahi ta'ala wa iqbaluhu ala abdihil mutaqarrib ilaih. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam menerima, serta Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menghadapkan hati-hati dan jawareh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa ataitu harwalatan ditafsirkan dengan tafsiran ini. Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam apa? Menerima amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah SWT menyambut tatkala seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa anna mujazatallahi lil amil lahu akmal min amal al amil. Dan bahasanya Allah SWT memberikan balasan kepada seorang yang beramal melebihi dari amalan yang dilakukan oleh seorang yang beramal. Maka dari sisi pendapat yang kedua inilah dinyatakan dituduh ahlu sunnati wal jam melakukan at-tahrif. Karena dia apa? Mentafsirkannya tidak sebagaimana dohirnya. Tapi sebagaimana akan kita lewati penjelasan dari al-mu'alif rahmat ta'ala, bahasanya mereka tatkala mentafsirkan hal ini, mereka memiliki dalil-dalil. Dan memiliki sisi nazar yang kuat. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai tahrif. Wa alala ma dhahaba ilayhi bi anna Allah ta'ala qala wa man atani yamshi. Wa alala ma dhahaba ilayhi, dan sebagian manusia tadi yang berpendapat bahasanya mana ataitu harwalatan, Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam menerima amalan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam menyambut tatkala seorang hamba melakukan ketaatan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mereka beralasan pada pendapat yang mereka berpendapat dengannya, bi anna Allah ta'ala qol, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi di atas, wa man atani yamshi, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan. Apa alasannya? Wa minal ma'lumi annal mutaqarrib ilallahi azza wa jal at-talib liwusul ilaih la yataqarrab wa yatlub al-wusul ilaihi ta'ala bil masyi faqat. Maknanya bahasanya seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang menginginkan sampai kepada Allah SWT, bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak sebatas dengan berjalan, dengan sujud, dengan berzikir. Ini apa? Semuanya bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak khusus dengan berjalan. Bal taratan yakunu bil masyi kasair ila al masajid wa masyairil hajj wal jihad fi sabilillah wa nafiha. Bahkan terkadang seorang hamba mendekatkan diri Allah SWT dengan berjalan, sebagaimana tatkala seorang berjalan menuju ke masjid. Berjalannya ke menuju masjid dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa masyairil hajj, dan demikian pula tatkala seorang melakukan manasikul hajj, dibutuhkan di sana apa? Jalan. Dan demikian pula jihad fisabilillah, dibutuhkan di sana apa? Adanya perjalanan. Dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang dibutuhkan di sana apa? Perjalanan. Qala wa taratan bi ruku'i wa sujud wa nahwihima. Dan terkadang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sujud atau dengan ruku atau yang lain dari keduanya. Dengan seorang berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, ini juga apa? Taqarrub kepada Allah SWT. Waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dan sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seorang hamba sujud. Menunjukkan sujud ini adalah merupakan apa? Ibadah. Yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud tadi. Qala bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah ta'ala wa talab al-wusul ilaihi wal 'abdu muttaji'un ala janbihi. Bahkan terkadang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seorang hamba berbaring. Kama qala ta'ala alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, atau dalam kondisi berbaring. Sehingga dalam kondisi berbaring pun seorang dapat apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir, dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqta hadza batila. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang pasti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain shalli qa'iman fa ilam tasti' fa qa'idan fa ilam tastati fa 'alal jamb. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap Imran bin Husain radhiyallahu anhu, shalli qa'iman, salatlah engkau dalam kondisi engkau berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu, maka salat dalam kondisi duduk. Fa ilam tastati fa 'alal jamb. Kalau tidak mampu lagi apa? Maka salat dengan berbaring. Sehingga kondisi-kondisi seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebatas pada berjalan. Ini alasan pendapat yang kedua. Qala fa idza kana kadzalik sara al murad bil hadis bayan mujazati Allah ta'ala al 'abda 'ala 'amalihi. Wa anna man sadaqa fi iqbali ala rabbih wa in kana bati'an jazahu Allah ta'ala bi akmal min amalihi wa afdal wa sara hadha huwa dhahirul lafzi bil qarinati syar'iyyah al mafhumah min siyakihi. Maka pendapat yang kedua mengatakan wa idza kana kadzalik, maka tatkala keberadaannya demikian, keberadaan mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak terbatas dengan berjalan. Sebagaimana telah dibawakan contoh-contoh yang lain. Sara murad bil hadis, maka jadilah yang dimaukan dengan hadis ini adalah penjelasan. Pembalasan Allah SWT terhadap seorang hamba yang melakukan suatu amalan. Dan bahasanya, barang siapa yang sungguh-sungguh, yang jujur di dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, meskipun lambat, Allah SWT akan membalasnya dengan yang lebih sempurna, dengan balasan yang lebih afdol. وَصَرَ هَذَا هُوَ الظَّهِرُ لَفَدْ. Maka jadilah ini zahir dari makna hadis ini. بِالْقَرِينَةِ شَرْئِيَّةِ, dengan dalil-dalil yang lain dari dalil-dalil syar'i. Al-mafhumah min siyakih, yang dapat terpahami dari konteksnya. Maka dari sisi inilah wa dituduh Ahlussunnah wal Jamaah melakukan at-tahrif. Nah, tapi sebagaimana kita sebutkan di sini apa? Tatkala mentafsirkan dengan tafsiran ini disertai adanya qarinah-qarinah syar'iyah, dalil-dalil dari nusus yang ada. Sehingga ini maksudnya tafsir bukan tahrif. Wa idza kana hadza dhahiru lafdil bil qarinah syar'iyah lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an dhahirihi. Dan tatkala ini adalah zahir dari lafaz, lafaz hadis qudsi di atas bi qarinati syar'iyah dengan dalil-dalil yang lain, lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an dhahirihi. Sehingga tatkala ditafsirkan dengan pentafsiran makna yang kedua, ini bukan merupakan tafsiran yang keluar dari zahirnya. Wala ta'wilan kata'wili ahli ta'til. Sehingga tidak sama dengan pentakwilan sebagaimana pentakwilan yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Bina tahrif. Fala yakunu hujatan lahum ala ahli sunnati walillahil hamd. Sehingga ini bukan merupakan hujah bagi, bukan merupakan hujah atas mereka, bagi mereka untuk menghujat atau menuduh ahlu sunnati wal jamaah. Bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif walillahil hamd. Maka segala puji bagi Allah SWT. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wa madhhab ilaiha dal qail lahu haddun min an-nadhar. Wa madhhab ilaihi hadzal qail, dan pendapat yang berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi, yang memanakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam memberikan balasan yang lebih baik, segera di dalam menyambut tatkala seorang hamba mendekatkan diri dan memberikan balasan yang lebih baik. Beliau katakan pendapat ini lahu haddun minan nadhar. Ada sisi kuatnya dari sisi apa? Penelitiannya. Dikarenakan di sana dibawakan dalil-dalil. Lakin qaulul awwal athhar wa aslam wa alyak. Tapi pendapat yang pertama yang membawa kepada sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT, ini lebih zahir, lebih jelas, lebih selamat, dan lebih mencocoki madhabnya salaf. Sehingga al-mu'alif rahimah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala sini merujikan pendapat yang pertama. Masih separagraf lagi, tapi waktunya udah habis. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.